تقصيره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Qala ma'alahu rahimahullahu taala an Ali Ibni Hatib radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayat. Hadis dari sahabat Ali bin Hatim seorang sahabat radhiyallahu anhu yang dahulu beliau adalah seorang Nasrani kemudian masuk Islam. Bahwasanya beliau radhiyallahu anhu telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu an yusikun. Mereka telah mengambil menjadikan ahbar ulama-ulama Yahudi warubah, mereka telah menjadikan ulama-ulama Nasrani sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Walmasih ibn Maryam, dan juga mereka telah menjadikan Tuhan yaitu Al-Masih ibn Maryam yaitu Nabi Isa alaihissalam menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali diperintahkan agar mereka beribadah kepada sesembahan yang satu. La ilaha illallah subhanah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha suci yang mensucikan dari kesyirikan. Amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka persekutukan. Faqultu lahu, maka Ali berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana lasna na'buduhum, kami tidak pernah menyembah mereka. Maksudnya kami tidak pernah menyembah ulama-ulama Nasrani maupun ulama-ulama Yahudi. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu wa yuharrimuna wa tuharrimuna wa yuhilluna ma harramallahu wa tuhilluna wa qultu bala. Maka Adi bin Hatim berkata, kami tidak pernah menyembah kepada para ulama-ulama Nasara ataupun Yahudi. Maka Rasulullah SAW menjawab, tidakkah ulama-ulama Nasara atau Yahudi tersebut mengharamkan apa yang Allah SWT telah halalkan, kemudian kalian juga mengharamkan ya? Dan tidakkah ulama-ulama tersebut menghalalkan apa yang Allah SWT telah haramkan, kemudian kalian juga menghalalkannya? Waktu maka menjawab Ali, bala, tentu memang demikian. Qala wa tilka ibadatuhum. Maka Rasulullah SAW bersabda, itulah peribadatan kepada mereka. Itu bahwasanya seseorang yang mengikuti para ulama yang ulama tersebut mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dan menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, maka itu adalah bentuk beribadah kepada para ulama tersebut. Rawahu Tirmidzi wa Hasanahu. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala fi riwayat Abil Ghayatul Maram. Qala Syarih rahimahullahu ta'ala, asyarhu ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Yumbiruna Ali ibn Hatim radhiyallahu anhu annahu lama sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ittakhadu ahbaram warubanam arbaba min dunillah wal masiha ibn Maryam. Sahabat Abdi Ibni Hatim radhiyallahu an telah menghabarkan kepada kita tatkala beliau Ali mendengar Rasulullah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca ittakhadu ahbaram warabbanam arbaba min dunillah, mereka telah menjadikan ulama-ulama Yahudi dan telah menjadikan ulama-ulama Nasrani sebagai sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, dan juga mereka menjadikan sesembahan Al-Masih ibn Maryam. Istabhama minan Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkaran ibadatan Nasara. Al-Abari wa Rubani wal Masih danan anahu anal ibadata maksuratun ala rukui wa sujudi wa taqrabi bidzabhi wa ghairi. Maka beliau Ali ibn Hatim radhiyallahu an bertanya tentang letak di mana kemungkarannya para ahli ibadah orang-orang Nasrani. Letak kemungkarannya orang-orang Nasrani yang menyembah kepada ulama-ulama mereka, yaitu ulama-ulama Yahudi atau Nasrani, dan juga kemungkarannya menyembah Al-Masih, yaitu Isa Al-Masih, dalam keadaan Adi Ibn Hatim Rodra'ah menyangka bahwasanya peribadatan itu hanya terbatasi, hanya terbatasi rukuk dan sujud atau mendekatkan diri dengan berkorban atau yang selainnya. Jadi sahabat Ali bin Hatim memahami pada bahwasannya ibadah itu hanya lingkup rukuk, sujud, menyembelih kepada yang diibadai atau yang lainnya. Wa abarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna ta'atakum lahum fi tahrimi ma ahallallahu wa tahlili ma haramallahu wa hiya ibadatuhum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Ali bahwasanya ketaatan kalian kepada para ulama Yahudi atau Nasrani di dalam perkara haram apa yang telah Allah halalkan dan dalam perkara menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, maka inilah bentuk peribadatan kepada para ulama tersebut. Contohnya apa? Banyak ya. Mengharapkan apa yang telah Allah halalkan. Seperti orang Nasrani ya, mengharamkan apa? Nikah. Bagi apa pendeta itu tidak boleh nikah. Padahal apa? Allah SWT halalkan pernikahan. Jadi membujang jadi pendeta, berdiam di dalam gereja terus tidak mau menikah. Haram bagi mereka kalau menikah. Maka ini apa? Mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Sebenarnya apa? Ujaya ya kisah saja enggak menikah, kenapa kita harus menikah? Ya sebabnya lain, Nabi Isa itu belum menikah karena waktu dan keadaan Nabi Isa belum sempat menikah ya. Itu sudah mendapatkan tekanan-tekanan dari raja di waktu itu. Tidak sempat. Dan di dalam riwayat yang sahih, Nabi Isa nanti menikahnya nanti setelah turun ke dunia. Tatkala akan datang kiamat kubro baru menikah. Kalau ujarnya mereka, Nabi Isa aja enggak menikah, kenapa kita menikah? Maka mereka apa? Mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Allah sebaliknya menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Allah SWT mengharamkan untuk beribadah kepada selain Allah SWT, berbuat kesyirikan. Namun mereka apa? Mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Diakukan sebagai anak Allah. Sehingga Allah SWT kafirkan mereka. Laqad kafara alladziina qalu innal masiha ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih yaitu Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Dari perkara makanan, ya, babi, mereka halalkan, padahal haram. Umar, yaitu dengan apa? Dengan merubah Taurat dan merubah Injil. Dicari mana-mana bab-bab yang diharamkan, dihilangkan. Hitam kan, hitam diperintahkan oleh Allah SWT, namun mereka tidak mau. Hitam banyak ya contohnya. Maka mentaati para ulama yang sesat, maka berarti apa? Mengikuti mereka berarti dzalika li'annahum ja'aluhum syuraka'a ma'allahi fi tu'ati wa tasyri'. Yang demikian karena mereka telah menjadikan ulama-ulama tersebut sebagai sekutu-sekutu dengan Allah di dalam ketaatan dan membuat syariat. Akhirnya apa? Ulama tersebut yang membuat syariat sebagai tandingan Allah SWT. Allah haramkan para ulama, enggak haram nih, halal. Berarti apa? Menandingi ya. Allah haramkan, mereka bilang enggak haram. Ini halal. Berarti apa? Menandingi syariat Allah SWT. Membuat syariat yang Allah SWT tidak izinkan. Maka ini adalah bentuk peribadatan kepada mereka. Qala sa'ala rahimahullah al-fa'idah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-fa'idah yang pertama, bayanu dhalal akhbari wa ruhban. Keterangan tentang sesatnya ulama-ulama Yahudi dan ulama-ulama Nasrani. Sesat mereka. Jelas. Dari dulu sampai sekarang. Sehingga kita tidak boleh apa mengikuti para ulama Yahudi atau Nasrani. Ulama Yahudi sekarang ada ya, orang-orang Orientalis itu ulama-ulama Yahudi. Nasrani. Nasrani cukupkan lain dari Kristen, Katolik atau pecahan-pecahan dari Nasrani. Mereka adalah orang-orang kafir. Asalnya yang kedua, isbatu syirikul Yahudi Nasara. Yang kedua ditetapkan bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani adalah musyrik. Membuat persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang Yahudi, menyembah Uzair. Wa qalatul yahudu Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu adalah anak Allah. Uzair adalah seorang nabi yang diberikan mukjizat seperti Nabi Isa alaihissalam. Kemudian orang-orang Yahudi mengagungkan mereka, kemudian mengangkat, mengklaim bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Begitu juga seperti orang Nasrani. Wa qalatin Nasara al-Masih ibn Maryam. Wa qalatin Nasara al-Masih ibn Allah. Dan telah berkata orang Nasara al-Masih yaitu Nabi Isa adalah anak Allah. Maka ini adalah perkataan yang kafir syirik. Sehingga ini menunjukkan batilnya orang-orang yang mengadakan usaha wahdatul adyan, mempersatukan agama Islam, Yahudi dan Nasrani. Memprovokasi atau mempropagandakan. Bahasanya ketiga agama ini adalah agama samawi, agama dari langit. Ada kitab sucinya. Sehingga ketiga agama ini adalah bersaudara, enggak boleh saling mengkafirkan gitu. Sama-sama turun dari Allah agamanya. Orang Yahudi punya nabi, orang Nasrani juga punya nabi. Begitu. Sehingga orang-orang yang tidak paham dengan tauhid, tidak paham dengan Islam, termakan dengan propaganda mereka. Akhirnya mereka menyebut orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bukan kafir. Hanya disebut non-Islam, non-Muslim. Dan non-Muslim itu ya kabar sama aja. Apa bedanya? As-salisa anna asladini rusli wahidun bahwa at-tauhid. Yang ketiga bahwasanya asal prinsip agama para rasul adalah satu, yaitu tauhid. Yang menyeru hanya menyembah beribadah kepada Allah SWT semata. Tidak ada seorang rasul pun yang memerintahkan dirinya untuk disembah. Tidak ada. Tidak pernah Nabi Isa memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembah dirinya. Tetapi mereka selalu menyeru untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Rabia anna ta'atul makhluki fi ma'siyatil khaliq ibadatun lahu. Bahwasanya ketaatan kepada makhluk, mentaati makhluk yaitu para ulama-ulama di dalam bermaksiat kepada al-khaliq yaitu Allah SWT, maka ini bentuk peribadatan kepada mereka. Sehingga kita tidak boleh tahu ini ulama ini sesat, ini orang ini sesat, bermaksiat kok diikuti. Berarti apa? Kita menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-qamisah wujub istifsari min ahli ilmi amma qofiya hukmu. Faedah yang kelima, wajibnya istifsar, bertanya kepada ahli ilmi tentang perkara-perkara yang samar hukumnya. Ini bertanya kepada ahli ilmi, ini adalah apa? Diwajibkan bagi orang-orang yang samar, tidak tahu. Ini sebenarnya sih hukumnya apa sih? Tanyakan. Was'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah kalian kepada ahli dzikr, ahli Quran. Orang yang ahli Al-Quran. Kalau ahli Al-Quran berarti apa? Ahli sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak bisa dipisahkan seperti uang logam yang mempunyai dua sisi. Kalau dia ahli Quran, nah, maka bertanya kepada mereka perkara-perkara yang sama hukumnya. As-sajdah khairu sahabati ala ilmi. Semangatnya para sahabat untuk menuntut ilmu itu apa? Tatkala mereka tidak tahu suatu perkara atau tersamar, langsung bertanya. Hal ini adalah Ali bin Hatim langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ali bin Hatim itu tahu maknanya, ya kan? Tahu maknanya ayat ini, tahu maknanya, tapi tidak tahu tafsirnya. Sehingga apa? Walaupun orang Arab ya, tahu bahasa Arab, tetap dituntut untuk belajar Al-Quran, belajar tafsir yang benar dengan ahlul dzikr, ahlul sunnah. Bukan mentang-mentang saya sudah orang Arab, pintar bahasa Arab, kemudian tidak perlu belajar. Ya akhirnya salah seperti ini. Kalau tidak apa? Tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana persangkaan Ali Ibn Hatim. Ternyata salah memahami ayat tersebut kalau sebelum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih orang yang bukan berbahasa Arab lebih dituntut lagi. Orang yang tahu bahasa Arab itu saja dituntut untuk belajar, lebih-lebih orang yang ajam selain Arab. Sehingga para sahabat walaupun mereka mengetahui tentang menyelami seluk-beluk tentang syair bahasa Arab zaman dulu, zaman nenek moyangnya dulu dan zaman pada waktunya, tetap mereka apa? Belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an, belajar tentang tafsirnya. Karena tafsir Al-Qur'an ini apa? Datang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa Al-Qur'an ini dipahami sendiri tanpa harus belajar dengan tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada para sahabat, yang sahabat mewariskan tafsir Al-Qur'an kepada tabi'in dan imam-imam kaum muslimin yang mendapatkan petunjuk. Sehingga belajar Al-Quran ini tidak lepas dari tafsirnya para ulama. Gak boleh membaca Al-Quran dan terjemahkan sendiri. Ini tafsirnya siapa? Ya tafsirnya guru saya. Gurumu dari mana? Dari kita mah. Ulama siapa? Tidak tahu. Oh ya, seperti ini. Sehingga kalau belajar tentang Al-Quran, membaca apa? Tafsirnya para ulama ahlus sunnati wal jamaah. agar tidak keliru memahami Al-Qur'an. As-sadisah dam taqlidi mimma qaddara ala istihadi atau qaddara ala istihadi. Yang ketujuh tercelanya taklid ikut-ikutan. Tatkala orang tersebut mampu untuk beristihad, dan orang yang beristihad ini banyak ya. Orang yang beristihad ini tingkatnya sudah ulama, bukan ulama-ulamaan ya. Orang yang sudah belajar bahasa Arab ini dan itu langsung dikatakan ulama, enggak. Enggak sembarangan ulama. Mumpuni di dalam ilmu nahwu, sorof, bahasa Arab, tafsir, hadis-hadis Rasulullah, ilmu-ilmu alat, mustalah, balago, ilmu ma'ani, dan banyak yang harus mereka kuasai untuk mencapai istihad. Adapun orang yang belum mencapai tingkat istihad para ulama, maka ya wajib untuk bertanya pas alu ala zikir in kuntum la ta'lamun. Memang apa derajatnya taklid mengikut para ulama, sehingga orang yang taklid ini ada dua kemungkinan. Pertama, kalau dia taklid kepada ulama yang benar, maka dimasukkan kepada orang yang benar. Kalau dia taklid kepada ulama yang sesat, maka nanti juga kan dimasukkan kepada kelompok yang sesat. Betul sih yang namanya taklid. Sehingga orang yang belum sampai kepada tingkatan istihad para ulama, maka kita mengikuti ulama-ulama yang benar, ulama-ulama rabbani, ulama-ulama yang menguasai Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau kita mengikuti, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dimasukkan ke golongan mereka. Sebaliknya, kalau kita taklid mengikuti ulama-ulama su', ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang dolal, sah, maka juga akan dimasukkan kepada golongan mereka. Munasabatul hadis li bab wa tauhid, kesan hadis ini terhadap bab dan tauhid. Isudah hadis ala syirkin man ata'al ulama fi tahrim ma ahallallahu wa tahlil ma harramallah. Di mana hadis ini menunjukkan atas perbuatan kesyirikan. Orang-orang telah terjatuh ke dalam kesyirikan tatkala mereka mentaati para ulama, yang para ulama tersebut mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan ulama menghalalkan apa yang Allah SWT telah haramkan. Anjing halal atau haram? Ada enggak di Al-Qur'an? Enggak ada. Coba cari di Al-Qur'an, enggak ada anjing itu haram. Berarti apa? Berarti kalau enggak haram ya halal. Seperti itu ya. Mengikuti orang-orang seperti ini berbahaya. Berarti dia apa? Tidak menguasai as-sunnah, tidak menguasai hadis-hadis Rasulullah SAW, Karena sumber hukum ini dua, Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah jelas mengharamkan seluruh binatang buas. Kullu dhinabin haram wa kullu setiap binatang yang menyinap mempunyai siung, mempunyai taring adalah haram. Wa kullu mahlabin haram, dan setiap binatang yang mempunyai cakar adalah haram. Cakar untuk apa? Memangsa. Taring itu apa? Untuk memangsa. Berarti ini ciri-ciri binatang buas. Anjing dilihat dibuka mulutnya ada taringnya apa enggak? Kalau enggak ada, silakan makan. Kecuali di sana ada yang lengkap, seperti domba. Domba itu ada hadis khusus, yaitu haina. Rasulullah SAW menghalalkan kalau domba, khusus domba ya, domba itu haina. Anjing hutan, bukan anjing-anjing kampung. Ini kita harus jeli belajar agama sesuai dengan bimbingan Allah yang besar. Allahu ta'ala sabar kalau kita sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam.